السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada hadis yang ke-33, yaitu law yu'ta an-nas bid'awahum lad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau saja manusia diterima semua pengakuannya dan diterima semua tuduhannya, tuduhan dan pengakuan dalam bahasa Arab sama, da'wa, maka niscaya masing-masing akan mengaku harta orang lain dan akan menuduh darah pada orang lain. Tetapi al-bayyinatu, bukti al-mudda'i, bukti bagi siapa yang menuduh dan mengaku-ngaku, dan sumpah bagi siapa yang mengingkarinya. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab, qila innal mudda'i alladhi yahtaju ila bayyinatin huwa al-mudda'i liyu'ta bid'awahu mala qaumin aw dima'ahum. Dikatakan pula yang namanya mudda'i, pengaku-ngaku atau penuduh, yang harus mendatangkan bayyinah adalah al-mudda'i, para penuduh, agar diterima tuduhannya, agar diterima pengakuannya terhadap harta orang lain atau darah orang lain. Kama dzakara dzalika fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Fa amma al-aminu fala yad'i li yu'ta syai'an. Adapun seorang yang terpercaya, al-amin, maka dia tidak mengaku-ngaku untuk diberi sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang terpercaya tidak akan. Biasanya mereka selalu yang dituduh, karena dia tidak akan mengambil harta orang lain, enggak akan mengambil atau menuduh darah orang lain. Wa qila bal huwa mudda'a alaih. Pendapat lain berkata bahkan yang mendatangkan bukti itu adalah yang dituduh, katanya. Li'annahu idza sakata, karena kalau dia diam, lam yutrak, maka tidak akan dibiarkan. Dia enggak menuduh, kemudian yang dituduhnya diam, maka enggak akan dibiarkan begitu saja, dia akan disalahkan. Balabudalahu min raddil jawab, bahkan yang dituduh harus membawa jawaban. Mudda'in, li'annahu idza sakata taraka. Seorang muwadda', orang yang menitipkan, dia yang mengaku-ngaku atau yang menuduh, yang dititipinya diam, ya berarti dia tertuduh. Lianahu idza sakata taraka, kalau dia diam maka akan dibiarkan. Walidda'al amin walau idda'al aminu raddal amanah ila man tamanahu, kalau orang yang terpercaya tadi dalam keadaan dia sudah mengembalikan amanahnya kepada orang yang dipercaya, orang lain, fal aktsaruna ala anna qawluhu maqbul, maka ucapannya diterima. Ini orang yang dipercaya, dititipi sesuatu, kemudian datang orang yang titipnya, mana kamu, saya titipi emas, dia diam, ya berarti dia menerima, mana gak ada, gak bisa, harus datangkan bukti, karena aku menitipkan pada kamu. Kalau dia diam maka dia yang disalahkan, dia harus mengembalikan apa yang dituduhkan. Tetapi kalau dia menjawab dan jawabannya diterima, maka dia selamat. Atau dia katakan, aku sudah titipkan pada orang yang lebih terpercaya, si fulan misalnya. Itu diterima. Wa qala Malik wa Ahmad fi riwayah, in thabata qabduhu lil amanati bibayyinatin lam yuqbal qawluhu fir raddi bidunil bayyinah. Jika telah sabit qabduhu, telah sabit pengambilannya, lil amanah, terhadap amanah, bibayyinatin, dengan bukti, lam yuqbal qawluhu fir raddi bidunil bayyinah, maka tidak diterima ucapannya dalam membantah tanpa ada bukti. Mana amanah saya? Sudah diambil olehmu kemarin. Apa buktinya? Ya kamu datang pada saya mengambilnya. Gak bisa, gak diterima. Lam yuqbal firraddi bidunil bayyinah, tanpa bayyinah. Maka harus ada bayyinah. Bayyinah bisa dengan saksi. Si fulan ada saat itu ketika kamu ngambil. Sudah selesai, terjawab. Bisa jadi lupa orang yang amanah tadi. Orang yang menitip amanah tadi bisa jadi lupa, saya sudah mengambilnya padahal merasa belum, padahal sudah. Atau ada tanda terima, hitam di atas putih, ini tanda tangan kamu dan kamu sudah terima dari saya. Itu bayyinah namanya. Wa wajjaha ba'du ashabina dzalika bi anna al-ishhad 'ala daf'i al-huquq ats-tsabitah bil bayyinati wajibun. Dan para ashabuna maksudnya Ibn Rajab adalah ulama dari mazhab beliau, dari mazhab Hambali. Berkata ashabuna minal Hanabilah, bahwasanya persaksian atas diberikannya hak orang lain itu sabitah, harus kokoh dengan bukti-bukti dan hukumnya wajib. Jangan anggap enteng. Wajib ada bukti, wajib ada saksi. Al-ishad, persaksian. Bayyinah, bukti-bukti. Maka ketika engkau memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu dalam, apalagi jumlah besar ya, harus ada saksi. Saya mau memberikan sumbangan ke pondok 100 juta. Kasihkan. Satu orang yang kamu berikan, itu bahaya. Masalahnya kadang-kadang memang orang yang jelek. Kadang-kadang orangnya bukan jelek, lupa. Sudah sekian lama di rumahnya dia lupa. Ini uang dari mana ya? Alhamdulillah, rezeki min Allah. Tiba-tiba jatuh dari langit. Mungkin orangnya baik, naruh tempat anak tanpa ngomong apapun. Itu bahaya, barakallahu fikum. Sehingga harus ada saksi. Paling tidak kamu hadapkan 3 orang diantaranya. Atau minta tanda terima. Dan itu bukan sesuatu yang jelek. Dan itu tidak menunjukkan kalau orang ini bakhil sekali sih. Enggak. Itu memang seharusnya begitu. Apalagi urusan yang sifatnya titipan. Sudah diambil. Bentar. Ya. Tulis. Ya. Sudah ambil tanggal sekian. Kamu tanda tangan. Sudah ya. Selesai. Tanda tangan. Selesai. Sehingga ketika dia lupa, perasaan saya pernah nitip sama si fulan. Anak kau nitip pada waktu itu. Iya, dan kau sudah ambil. ini tanda tanganmu. Dan itu saksinya ikut tanda tangan di situ. Selesai. Walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga para Hanabila mengatakan isyhad, mengambil saksi-saksi ini wajib. Sebagaimana dalam ayat hutang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajlin musamman faktubuh. Kalau kalian ada urusan hutang-hutang untuk waktu jarak tertentu, faktubuh, kata Allah. Tulislah. Kemudian masih disuruh untuk ambil dua saksi. Kalau dalam keadaan tidak ada penulisan atau tidak ada orang yang bisa nulis, itu masih di ayat itu juga. Fa in lam tajidu katiban farihanun maqbul. Kalau tidak ada yang bisa nyatet, paling tidak ada borh. Dan ambil dua saksi. Dua laki-laki. Kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Yang satu laki-laki diganti dua perempuan. Ini barakallahu fikum. Demikianlah hukum dalam masalah muamalah berkaitan dengan harta. Fayakunu tarkuhu tafriḍan. Kalau hukumnya wajib, maka siapa yang meninggalkan hal tersebut tafriḍ, berarti dia melalaikan. Tafriḍ itu suatu kesalahan, yaitu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayajib bihi dhaman. Karena itu tafriḍ dari dia, maka dia wajib bertanggung jawab. Sudah diambil. Buktinya apa? Aduh, waktu itu gak nyatet sih. Gak ngambil saksi saya waktu itu. Gak bisa. Saya merasa belum ngambil kok. Karena tafriḍ dari orang tadi, maka orang itu bertanggung jawab harus membayarnya. Loh, kenapa saya sudah diambil harus diambil lagi? Salah sendiri. Tafriḍ minka. Itu adalah kelalaian dari kamu. Fa'alaika dhaman. Maka atasmu ad-dhaman. Wakadzalika qala ta'ifatun minhum fi daf'i malil yatimi ilaih. Demikian pula berkata sekelompok para ulama dalam masalah harta anak yatim ketika dibayarkan pada anak tersebut. Jangan dikira anak itu enggak pintar-pintar, bodoh terus. Tidak. Dia akan semakin dewasa dan semakin cerdas, mulai bertanya-tanya, mana harta bapak saya? Maka serahkanlah ketika itu setelah dewasa dengan keterangan dan bukti dan saksi di saksinya. Sehingga ketika anak itu masih bayi, belikan ini satu lengkap nih saksinya, keluarganya, kerabatnya, saya habis untuk membiayai dia. Sampai ketika dewasa sekolah sebagainya nih sudah habis sekian untuk ini. Sampai ketika selesai anak dewasa nih biaya hidup kamu selama kamu besarkan. Waduh, berat. Memang berat memelihara anak yatim dengan harta waris yang banyak. Jangan dikira enak, justru berat. Dipikir oleh sebagian orang enak, bisa ikut makan daripadanya. Naam, sebagian ulama menyatakan boleh ikut makan tetapi ma'rufan. Ma'rufan itu sepantasnya. Yang namanya dia pengurus bayinya, ngurus anaknya, masa enggak mendapatkan sesuatu? Silakan ikut makan bersama, silakan. Tapi catatan lengkap. Ini biaya hidup kamu dan saya waktu itu melihara kamu sekian. Fala budda lahu min bayyinah, maka harus ada bayyinah, karena Allah taala amara bil isyhad alaihi, karena Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi. Fayakunu wajiban, berarti wajib. Fi'ilnya fi'il amr. Idza tadayantum ila ajlin faktubuh. Kamu kan seperti hutang. Kamu megang harta anak yatim tapi harus dikembalikan nantinya. Harus tercatat. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadzal bab 'ala qawlayn. Para fuqaha berselisih dalam bab ini menjadi dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, annal bayyina 'ala al-mudda'i abada. Pendapat pertama, bahwa bukti-bukti adalah atas orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Abadan, terus-menerus. Sesuai dengan lafaz hadis, al-bayyinatu lil mudda'i. Wal yaminu 'alal mudda'i 'alaihi abada. Dan sumpah bagi yang dituduh selama-lamanya. Artinya kalau sang penuduh tidak bisa membawakan bukti, maka yang dituduh disuruh bersumpah. Ini dua-duanya begitu, maksudnya tidak berubah sesuai dengan hadis. Al-bayinah lil-mudda'i wal-yamin al-aman ankar. Wahuwa qawlu Abu Hanifah, itu ucapan Abu Hanifah. Wawafaqahu ta'ifatun minal fuqaha, dan disepakati pula oleh sekelompok dari para fuqaha dan kalangan muhadditsin seperti Imam Bukhari. Wa taradu dhalika fi kulli da'wa, dan ini berlaku untuk seluruh pengakuan-pengakuan. Berlaku untuk seluruh tuduhan-tuduhan. Tiba-tiba dia mengaku-ngaku barang kita. Ini punya saya, ini punya saya. Had bayyinah. Atau tiba-tiba dia menuduh, kamu ambil barang saya. Kan sama, ini barang saya, berarti tuduhan kamu ambil barang saya. Sehingga dalam bahasa Arab sama, menuduh dan mengaku-ngaku. Maka barakallahu fikum, ittaradu dhalika fi kulli da'wa. Yang demikian berlangsung pada semua pengakuan dan semua tuduhan. Hatta fil qasamah. Sehingga dalam qasamah sekalipun. Ini bersama ada bab tersendiri, nanti akan kita bahas pada babnya insyaAllah. Wa qalu la yahlif illa al-mudda'a alaih. Mereka ini golongan pertama berkata, tidak disuruh sumpah kecuali yang dituduh. Wa ra'u an la yuqda bi syahid wa yamin. Bahkan mereka sampai berkata, tidak bisa diputuskan dengan saksi atau sumpah. Harus bawa bukti. Lian al-yamin la takunu alal mudda'i. Karena sumpah tidak disuruh untuk yang menuduh. Sumpah ini punya saya. Sumpah ini punya saya. Enggak disuruh kamu sumpah. Kamu disuruh mendatangkan bukti. Mana buktinya? Wara'u anna al-yamin la turad alal mudda'i. Dan dikatakan pula mereka berpendapat bahwa sumpah tidak diinginkan bagi sang penuduh. Li'annaha la takunu illa fi janibil munkir. Karena memang yang namanya sumpah hanya pada orang yang tertuduh. Al-mudda'a alaih. Yang tertuduh mudda'a alaih. Wa istadallu fi mas'alatil qasamah bima rawa Sa'id ibn Ubaid. Mereka berdalil dalam masalah qasamah. Terpaksa harus dijelaskan. Mereka berdalil dengan masalah qasamah ketika tidak selesai kecuali dengan saling sumpah antara dua orang. Kamu bersumpah, kamu bersumpah. Itu disebut qasamah. Bagaimana kalau kasusnya pertikaian antara penuduh dan yang dituduh? Masalah sumpah pula. Kata golongan pertama, tidak bisa. Golongan yang menuduh tidak disuruh sumpah. Loh, qasamah itu justru permasalahan sumpah. Haddatsana, mereka berdalil, haddatsana Bushair ibn Yasar al-Ansari. Dari Sahal ibn Abi Hasmah, annahu akhbarahu, anna nafaran minhum intalaku ila Khaybar. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Ubaid, menyampaikan kepadaku Bushair ibn Yasar al-Ansari, dari Sahal ibn Abi Hasmah, bahwa dia mengkhabarkan, bahwa seseorang dari mereka berangkat ke Khaybar. Fatafarraqu fiha. Kemudian di Khaybar, Khaybar itu bentengnya Yahudi yang sudah tunduk dan berjanji mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka menyebar di sana, si fulan ke sana, si alan ke sini. Fawajadu ahaduhum qatilan. Tiba-tiba temannya balik, sahabat yang berjalan bersama dari rumah sudah terbunuh. Fadzakara al-hadis, maka disebutkan hadis tadi. Wa fihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'tuni bil bayyinati 'ala man qatala. Nabi berkata, datangkan kepada kami bukti-bukti siapa yang membunuhnya. 'Ala man qatalahu. Siapa yang membunuhnya, bawakan bukti. Kata sahabat tadi, malana min bayyina. Malana bayyinatun. Kami enggak punya bukti, kami pergi berpisah, kami balik dia sudah terbunuh. Qala fa yahlifun, kalau gitu sumpah mereka. Qalu kata sahabat-sahabat yang bersamanya, la narda bi aymanil yahud, ya Rasulullah, kami enggak ridha dengan sumpahnya mereka. Mereka pasti bersumpah mengatakan tidak. Jadi si sahabat tadi yakin dibunuh oleh Yahudi karena di perkampungan Yahudi. Tetapi tidak punya bukti. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghukumi tanpa bukti. Mana buktinya? Kalau kamu tidak mendatangkan bukti, maka berarti mereka suruh bersumpah. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau Yahudi suruh sumpah, ya pasti sumpah. Wallahi saya tidak berbuat. Namanya orang kafir tidak akan takut untuk bersumpah dengan dusta. Mana rida bi aymanil yahud? Fakarihan Nabi. Maka Nabi pun tidak suka mendengar kalimat tersebut. An yutalla damuhu. Nabi tidak suka juga. Yang dimaksud Nabi tidak suka darah seorang muslim terbunuh begitu saja. Enggak ada yang menggantikan, enggak ada yang membayar diatnya, enggak ada yang dikisos. Fawadahu mi'ata min iblis sadaqah. Maka Nabi pun memberikan diatnya dari sadaqah dengan 100 ekor unta untuk sahabat yang terbunuh tadi. Kharrajahu al-Bukhari. Kita lihat supaya lebih jelas riwayat dalam Muslim. Wa kharrajahu muslimun mukhtasaran walam yatimmahu. Walakin hadhihi riwayah tu'arid riwayat Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Riwayat ini berbeda dengan riwayat Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dari Bushair ibn Yasar, dari Sal ibn Abi Hatmah, fadakar al-qissah al-qatil. Disebutkan kisah sahabat yang terbunuh di perkampungan Yahudi. Qala fihi, di dalamnya ada kalimat, fadakaru li Rasulillah SAW. Maqtal Abdullah ibn Sahal. Disebutkan kepada Nabi SAW terbunuhnya Abdullah ibn Sahal. Faqala Rasulullah SAW, yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Kalau gitu, kalian semua bersumpah atas seseorang dari mereka. Fayadfa' burmatahu. Maka akan dibayarkan diatnya. Qanibidina azakumullah. Bayangkan, kalian bersumpah semua, 50 orang, untuk penuduh Yahudi ini yang membunuh. Di sini ada bukan kejanggalan sungguhnya. Ada sedikit perbedaan dengan apa yang sedang dibahas, kan? Apa yang sedang dibahas? Bahwa yang menuduh membawa bukti tidak disuruh sumpah. Yang dituduh, sumpah. Tetapi riwayat ini ada dua, riwayat Qasamah tadi. Khusus pada kasus Qasamah ini, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tetapi Rasulullah SAW melihat bahwa sahabat ini jujur. Kalau gitu kamu kumpulkan 50 orang yang mau bersumpah untuk menuduh Yahudi. Akan diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa hadhihi riwayah al-mashhura al-thabitah al-mukharraja bilafdhiha bikamaliha fi sahihain. Wa qad dhakara al-a'immah al-huffaz anna riwayat Yahya ibn Sa'id as-sah min riwayat Sa'id ibn Ubaid al-Ta'i fa innahu ajallu wa a'zam wa ahfad. Tetapi dikatakan oleh para imam, imam al-Huffaz, bahwa riwayat Yahya ibn Sa'id lebih sahih dari riwayat Sa'id ibn Ubaid al-Ta'i. Fa'inahu ajallu wa a'lamu wa ahfad. Karena beliau lebih mulia, lebih alim, lebih penghafal. Wahuwa min ahli al-Madinah, dan beliau dari ahli al-Madinah. Wahuwa a'lamu bihadithihim min al-Kufiyin. Berarti dia lebih tahu hadis ini, atau hadis mereka, daripada orang-orang Kufah. Wa kadzakara al-imam, masih kita berbicara golongan pertama. Bahwa golongan pertama menyatakan yang menuduh harus mendatangkan bukti selamanya, sedangkan yang dituduh sumpah selamanya. Kemudian bawa kisah ini tapi yang riwayat pertama. Riwayat kedua disebutkan berbeda. Wa kadzakara al-imam Ahmad mukhalafat Sa'id ibn Ubaid li Yahya bin Sa'id fi hadzal hadis. Telah disebutkan oleh Imam Ahmad perbedaan riwayat Sa'id ibn Ubaid terhadap Yahya ibn Sa'id dalam hadis tersebut. Fanafadha yadahu, maka beliau mengangkat tangannya, yang tidak berpendapat. Wa qala dhaka laisa bisyai, beliau berkata itu tidak ada apa-apanya. Rawahu ala ma yaqulul kufiyin, maksudnya pendapat yang kedua, dhaka laisa bisyai, Rawahu ala ma yaqulul kufiyin. Dia meriwayatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang Kufah. Wa qala adhabu ila haditsil madaniyin. Aku berpendapat dengan hadisnya orang-orang Madinah, yaitu Yahya ibn Sa'id. Wa qala an-Nasa'i la na'lam ahadan taba'a Sa'id ibn Ubaid ala riwayatihi. Sedangkan aku tidak tahu seorang pun yang mendukung Sa'id ibn Ubaid dalam riwayatnya, ala riwayatihi, dari Bushair ibn Yasar. Wa qala Muslim fi kitab at-Tamyiz, berkata Muslim dalam kitab at-Tamyiz, lam yahfadhu Sa'id ibn Ubaid ala wajhih, tidak menghafalnya Sa'id ibn Ubaid sesuai dengan aslinya. Lianna jami'al akhbar fiha su'alan Nabi, karena dalam semua riwayat ada pertanyaan Nabi, iyahum qasamata khamsina yaminan walaysa fi syai'in min akhbarihim. Ternyata dalam riwayat-riwayat kufi enggak ada pertanyaan Nabi itu. Tidak ada anna Nabi SAW sa'allahumul bayinah, enggak ada pertanyaan Nabi meminta bayinah. Wa taraka Sa'id al-Qasamah, dan Sa'id meninggalkan Qasamah. Wa tawatta'ul akhbar bi khilafihi, dan khabar saling mendukung, saling mencocoki, menyelisihi apa yang diriwayatkan di awal. Wa qad khalafahu Yahya ibn Sa'id. Wa qala Ibn Abdul Barr fi riwayat Sa'id ibn Ubaid, hadhihi riwayatu ahli al-Iraq an Bushair ibn Yasar. Maksudnya Kufin. Kufin kan Iraq. Wa riwayatu ahli Madinah anhu athbat, maka riwayat penduduk Madinah lebih sabit. Wa hum bihi aq'ad, maka mereka dengan riwayat Madinah ini lebih mendasar, lebih menjadi kaidah aq'ad. Wa naqluhum asah 'inda ahli al-'ilm, dan penukilan mereka lebih sahih. Demikian menurut ahli al-'ilmi. Qultu, saya katakan kata Ibn Rajab, وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة. سعيد بن عبيد meringkas kisahnya Al-Qasama, وهي محفوظة في الحديث, dan memang itu terjaga ada di dalam hadis-hadis. وقد خرج النسائي من حديث عمر بن شعيب, dari bapaknya, dari kakeknya, أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله. Disebutkan dalam kisah lain dari Amr bin Syu'aib, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah meminta waliul qatil, keluarga orang yang terbunuh, untuk mendatangkan syahidaini ala man qatalahu, membawa dua saksi atas siapa yang membunuhnya. Faqala wa min aina usibu syahidain, dari mana aku dapatkan dua saksi? Qala fatahlif khamsina qasamah. Kalau engkau tidak bisa bawa saksi, enggak bisa bawa bukti, berarti tahlif khamsina qasamah. Berarti engkau harus mendatangkan 50 orang yang siap bersumpah. Qala kaifa ahlif ala ma lam a'lam? Dijawab lagi, bagaimana bersumpah atas apa yang tidak tahu? Artinya kalau dia bisa mengumpulkan orang 50, dan 50 orang tadi semuanya membela kamu, gak mungkin kamu membunuh. Saya percaya pada kamu. Tapi siap bersumpah? Siap. Kalau dapat 50, dia bisa selamat. Qala, bagaimana akan bersumpah dalam keadaan tidak tahu? Qala fatas tahlif minhum khamsina kasama. Kalau gak bisa kamu sumpah, dia yang suruh sumpah 50 sumpah. Fahadal hadis yajma' bihi baina riwayatai Sa'id ibn Ubaid. Maka hadis ini menjadi bukti atau yang mengumpulkan, yajma' antara dua hadis tadi. Dalam hadis pertama disebutkan Yahudi yang suruh sumpah. Dalam hadis kedua justru sahabat tadi suruh mengumpulkan 50 sumpah. Akhirnya dibahas mana yang lebih sahih. Yang lebih sahih adalah yang Madinah. Baik. Ternyata kata Ibn Rajab, ada riwayat yang menjelaskan kedua-duanya. Yaitu riwayat ini. Bahwasanya kalau kamu tidak bisa, mereka yang disuruh sumpah. Ini Yahudi yang disuruh sumpah. Yang pertama disuruh sumpah adalah justru muslimin. 50 sumpah. Khairun minna a'azakumullah, 50 orang yang siap bersumpah. Berarti yang pertama benar, yang kedua benar, tetapi dalam keadaan kalau yang ini mau dan siap bersumpah dengan 50 orang yang siap bersumpah, maka diterima pengakuannya. Kalau enggak bisa, maka dia atau mereka Yahudi bersumpah 50 sumpah, 50 orang untuk menolak. Qala fa hadzal hadis yajma' bihi baina riwayatai Sa'id ibn Ubaid wa Yahya ibn Sa'id wa yakunu kullun minhuma taraka ba'd al-qissah. Berarti dua kisah tadi yang tadi kelihatan berselisih meringkas, dan yang ini tidak ada itunya, yang itu enggak ada ininya, begitu. Ternyata dua-duanya terjadi. Kalau engkau siap mendatangkan 50 orang yang siap bersumpah, kita akan terima. Kalau enggak bisa, maka kita akan suruh Yahudi bersumpah dengan 50 orang yang siap bersumpah. Ini yang disebut dengan Babel Qasama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma mas'alat asy-syahid ma'al yamin. Adapun asy-syahid, masalah saksi dengan sumpah. Fastadalla man ankara al-hukma bisyahid wal yamin. Bahwasanya berdalil orang yang mengingkari hukum dengan saksi dan dengan sumpah. Bisa enggak? Orang yang menolak hukum dituduh, dibilang, bukan saya. Nih, saksinya. Dan saya siap bersumpah. Bagaimana? Disebutkan dalam hadis, ketika ada seseorang yang menuduh, kata Nabi, syahidaka au yaminu. Kamu bawa dua saksi, atau dia saya suruh sumpah. Dia dituduh. Wa qawluhu sallallam, laisa laka illa dhalik. Enggak ada bagimu kecuali itu. Ini aku tidak memiliki jalan keluar lain kecuali itu. Ya Rasulullah, demikian. Menuduh. Kata Nabi, dua saksimu bawakan. Kalau enggak, yang dituduh akan bersumpah. Wa qad takallama al-qadhi Ismail al-Maliki fi hadhihi al-lafdhah. Berkata al-Qadhi Ismail al-Maliki di dalam lafaz ini, qala tafarrada biha Mansurun an Abi Wa'il. Mansur menyendiri dalam riwayat ini dari Abi Wa'il. Menyendiri, yakni tidak ada pendukung, tidak ada rawi lain yang bersamanya. Wa khalafahu sa'irur ruwat, bahkan diselisihi oleh kebanyakan para rawi. Wa qalu innahu sa'alahu, bahwasanya disebut mereka berkata, Rasulullah bertanya, alaka bayyinatun amla, apakah kau punya bukti? Wal bayyinah nataqif ala syahidaini faqat, sedangkan bayyinah itu tidak hanya dengan dua saksi, bisa dengan lainnya. Ini dalam keadaan baju dia masih berdarah. Saksi, enggak ada saksi. Tetapi dia terlihat ya, dalam keadaan pisaunya juga bisa diperiksa. Baik. Atau bukti-bukti lainnya yang jelas, bukti yang meyakinkan. Berarti riwayat tadi ternyata bukan hanya dua pilihan. Syahidaka au yaminuh. Dua saksimu atau sumpah dia. Ternyata tidak begitu saja kalimatnya. Pertama Nabi menyatakan bayyinah. Mana bukti? Aku enggak punya bukti. Syahidaka. Dua saksimu. Atau dia bersumpah. Begitu riwayat yang lebih sahih. Karena tadi lafaz Mansur an Abi Wa'il wa tafarrada bihi, dan beliau menyendiri dengan lafaz tersebut. Adapun rawi-rawi lainnya menyebutkan dengan kalimat bayyinah, datangkan bukti, dan bukti itu tidak hanya dengan dua saksi. Bisa dengan dua saksi, bisa pula dengan lainnya. Qala bal ta'ummu sa'ir ma yubayyin al-haqq. Tidak hanya dua saksi saja, bahkan menjadi umum semua yang bisa menjelaskan kebenaran. Yang namanya bayyinah adalah kullu ma yubayyinul haqqa. Segala apa yang bisa menjelaskan kebenaran. Wa qala ghayruhu yahtamil an yurida bi syahidaihi kulla naw'ain yashhadani lil mudda'i bi sihhati da'wahu yatabayyan bihim al haqqa fayadkhul fi dhalika shahadatu ar-rajulain wa shahadatu ar-rajul ma'a al-mar'atain wa shahadatu al-wahid ma'a al-yamin. Bisa jadi syahidaka, dua saksimu, maknanya adalah dua perkara yang bisa mempersaksikan bahwa engkau benar. Maka bisa jadi syahadatul rajulaini, bersumpahnya dua orang. Aku bersumpah bahwa dia tidak mungkin membunuh. Kamu lihat, saya bukan melihat, tapi saya kenal dia. Satu lagi, saya juga bersumpah. Wa syahadatul rajul ma'al mara'atain, atau persaksian seseorang dengan dua perempuan. Tiga orang. Wa syahadatul wahid ma'al yamin, atau persaksian satu orang tapi dengan sumpah. Wa qad aqama Allah subhanahu wa ta'ala aymanal mudda'i maqama syuhud fil li'an. Mengapa kau disamakan sumpah dengan saksi? Karena Allah telah menegakkan subhanahu wa ta'ala sumpah-sumpah bagi yang menuduh, bisa menduduki kedudukan saksi-saksi dalam al-li'an. Hukum li'an. Li'an itu ketika dua orang suami istri, suaminya tahu, ini jelas bukan aku yang menghamili. Karena aku tahu kapan aku menjimai dia. Dan setelah itu, sudah terjadi sekian kali haid. Kemudian saya safar. Bagaimana? Semua manusia tidak ada yang tahu, tapi suaminya tahu. Paling susah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau terjadi begini, begini, begini, begini, perkara yang mengerikan. Kalau aku diam, aku mendiamkan sesuatu yang mengerikan. Kalau aku berbicara, aku gak punya bukti apapun, tapi aku tahu. Barakallahu fikum, tadinya mengatakan dengan kalimat orang lain, kalau ada seseorang, besoknya masih belum puas, ya Rasulullah, orang itu adalah aku. Apa yang aku harus perbuat? Datangkan saksi? Gak mungkin. Tapi aku tahu, sebagai suami. Kata Nabi, engkau siap bersumpah? Siap. Sumpah 4 kali. Menggantikan 4 saksi. Sumpah 4 kali, menggantikan 4 saksi. Berarti di sini sumpah bisa menggantikan saksi. Bahkan sumpahnya dengan sumpah yang ghalidhah, sumpah yang keras, bahkan dengan laknat. Kalau enggak benar, Allah laknat saya. Wanita tadi, sang istri, kalau memang dia mengingkari, disuruh sumpah dengan 4 kali sumpah juga. Dengan laknat pula, kalau memang dia benar, Allah laknat saya. Ini namanya li'an. Al-li'an, saling melaknat. Mengapa harus sumpah dengan laknat? Untuk menggantikan saksi. 4 saksi. Berarti kalau tidak bisa membawakan saksi, dia bisa bersumpah. Barakallahu fikum. Disinilah alasan golongan kedua. Tidak mesti yang menuduh itu bayyinah dan saksi saja. Yang menuduh pun bisa bersumpah kalau tidak punya saksi. Seperti dalam bab al-qasamah, seperti dalam bab al-li'an, seperti dalam bab yang sejenisnya, seperti dalam bab orang yang dititipi sesuatu, kemudian yang menuduhnya datang, mana barang saya? Barang apa? Barang saya yang saya titipkan kepada kamu, kan sudah diambil tahun lalu. Kata siapa? Siapa yang ambilnya? Kamu. Apa buktinya? Karena yang sumpah siapa? Yang dituduh, apa yang menuduh? Yang menuduh bersumpah, wallahi aku titip pada kamu dan aku belum mengambil. Bisa jadi terbalik. Dianya yang harus letakkan bukti. Mana bukti kalau saya sudah ngambil? Karena hukum asalnya, dia yang megang di awal pertama. Pengadilan akan tanya, apakah betul engkau, yuk, Pak Hakim, saya sudah mengambilkan. Saya tidak tanya itu. apakah benar bahwa dia pernah menitip pada kamu? Benar, tapi sudah dia cukup. Berarti kamu pernah dititipi. Berarti hukum asalnya kamu pernah dititipi. Sekarang engkau buktikan bahwa itu sudah diambil. Jadi justru dia membawa bukti. Maka inilah yang membuat para ulama berselisih. Apakah setiap penuduh yang harus bawakan bukti dan saksi? Yang sini cukup dengan pengingkaran, dengan sumpah. Kalau dalam masalah tertentu, dua perkara sementara ini, qasamah dengan titipan. Maka yang mendatangkan bukti adalah bahwa engkau sudah diambil. Barang yang aku titipkan sudah. Karena dia benar, saya menitipkan kepada kamu. Pak Hakim akan tanya, iya. Iya Pak Hakim, tapi sudah diambil. Mana buktinya? Berarti seakan-akan orang yang dititip ini yang menuduh, kamu sudah ngambil. Mana buktinya? Apakah ada hitam di atas putih atau ada saksi? Barakallahu fikum. Wa qad aqama Allah Subhanahu wa taala iman mudda'i li syuhud fil li'an. Wa qawluhu fi tamamil hadis. Dan ucapannya dalam akhir hadisnya, laisa laka illa dhalik. Enggak ada bagimu jalan keluar kecuali itu. Lam yurid bihi an-nafyul 'am. Yang dimaksud oleh Nabi ini bukan menginginkan penafian secara umum, tidak ada sama sekali, bukan begitu maknanya. Bal nafil khas, itu adalah penafian khusus. Wa huwa alladhi aradahu al-mudda'i wa huwa an yakuna al-qawlu qawluhu bighairi bayyinah. Maksud Nabi adalah ucapan sang penuduh tadi tidak bisa berlaku kecuali dengan dua itu. Wa huwa an yakuna al-qawlu qawluhu bighairi bayyinah. Dia ingin ucapannya, ucapan dia yang diterima. Tanpa bukti. Kata Nabi, tidak bisa. Enggak ada jalan lain kecuali engkau harus datangkan bukti atau dua saksi. Famana'ahu min dhalik. Maka Nabi larang hal itu. Wa aba dhalika alaih. Dan Nabi menolak atasnya. Enggak bisa. Tanpa bukti, tanpa saksi kamu menuduh, enggak bisa. Itu makna, laisa laka illa dhalik. Kamu tidak memiliki kecuali itu. Tetapi jalan keluar dari pertikaian dua orang tadi masih ada cara-cara yang lain, yaitu mencari bukti-bukti dari kedua belah pihak dan mencari saksi-saksi dari kedua belah pihak. Tidak hanya dari yang pertama, dari yang kedua juga bisa. Ini bantahan terhadap yang golongan pertama. Wa huwa alladhi aradahu al-mudda'i famana'ahu wa aba dhalik. Wa kadzalika qawluhu fil hadits al-akhar. Demikian pula ucapan beliau dalam hadis lain, walakinal yamin alal mudda'a alaihi, tetapi sumpah bagi yang mengingkarinya. Innama urida biha al yaminul mujarradah anis syahadah. Sesungguhnya itu adalah yang dimaukan sumpah yang menyendiri tanpa ada saksi. Ini pernah saya ingatkan di pertemuan pertama. Kalau sang penduduk sudah bawa saksi, dia enggak disuruh sumpah. Ngapain sumpah? Wallahi, sudah jangan banyak-banyak sumpah. Enggak boleh. Dan siapa yang nyuruh kamu sumpah? Ini sudah bawa dua saksi kok. Kamu yang salah. Dia sumpah enggak disuruh. Mengapa? Karena sudah ada saksi, sudah ada bukti. Sehingga dikatakan yamin, yang dimaksud adalah yaminul mujarradah. Yamin yang menyendiri. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka dia harus sumpah. Bukan diadu antara saksi dengan bukti, bukan. Kamu bawa bukti, kamu sumpah, mesti adu siapa yang kuat. Bukan, tidak demikian. Sumpah mudah sekali. Tetapi barakallahu fikum, huwa an yakuna al-yamin al-mujarradah anis syahadah. Hanya sumpah dan tidak ada saksi. Wa awalul hadis yadullu ala dhalik. Dan awal hadis menunjukkan hal itu. Wa huwa qawluhu law yu'ta an-nasu bidakwahum lada'a rijalun dima'a rijal wa amwalihim. Kalau saja setiap orang diterima pengakuannya, maka niscaya dia akan mengaku-ngaku harta orang lain dan akan mengaku-ngaku darah-darah orang lain. Fadalla 'ala anna qawlahu al-yamin 'ala al-mudda'a alayh. Maka ucapan Rasulullah SAW, sumpah bagi yang dituduh, innama hiya al-yaminul qati'ah lil munaza'ah, itu adalah sumpah yang menyelesaikan pertikaian ma'a adamil bayyinah. Ini harus dikasih garis atas atau kasih stabilo. Ma'a adamil bayyinah. amam amal yaminul musbatta lil haqqi ma'a wujudi syahadah fahadha naw'un akhar. Adapun sumpah yang menetapkan kebenaran dalam keadaan saksi sudah ada, fahadha naw'un akhar, ini jenis lain lagi. Wa qasabata bi sunnatin ukhra, dan ini dibahas dalam pembahasan lain lagi, pembahasan yang berkait dengan qasamah dan sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.